Mungkin bukan diri ini yang terbaik. Mungkin bukan diri ini yang sempurna. Namun rela ku serahkan jiwa raga demi memiliki semua yang terindah untukku, untukmu. Mencinta kamu akan ku kerjakan sepanjang hidupku, biar sampai nyawa ini kan terhapus. Hanya kamu terbaik untukku. Mungkin bukan diri ini yang sempurna.